Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, ya, dalam rangka mengkaji, ya, mempelajari din Allah, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membaca syarah dari hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bil ma'atakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qalu liman ya Rasulullah, ya, para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ya, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam, ya, penguasa kaum muslimin dan keumuman mereka. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kita lanjutkan membaca syarah hadis ini. Qala asy-syaikh rahimahullah, wa amma an-nasihatu li kitabillah, dan adapun an-nasihah untuk kitabullah, untuk Al-Qur'an, fabihifdhihi wa tadabburihi, maka dengan menghafalkannya, menghafalkan Al-Qur'an, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, wa tadabburihi, dan mentadaburinya, mentadaburi makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa ta'allumi alfadhihi, dengan mempelajari lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, mempelajari cara membaca Al-Qur'an, yaitu ilmu tajwid, belajar ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh engkau Al-Quran dengan tartil, dengan tartil, dengan bagus, dengan nam bagus, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, wa ma'anihi, dan mempelajari makna-makna ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, dengan mempelajari tafsirnya. Mempelajari Al-Quran ini ada dua macam. Mempelajari Al-Quran ada dua macam. Yang pertama mempelajari pelafazannya, ya, pelafazan Al-Quran, itu bacaannya, bacaannya. Kedua mempelajari makna makna Al-Quran, yaitu tafsirannya, tafsirannya. Nah, wal ijtihadi fil amali bihi fi nafsih, dan bersungguh-sungguh di dalam beramal dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran fi nafsihi, pada dirinya sendiri, ya, berusaha mempraktekkan, merealisasikan makna dari ayat-ayat Al-Quran pada dirinya, wa fi ghairihi, dan juga pada orang lain, ya, artinya dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini makna an-nasihah li kitabillah. Wa amma an-nasihatu lirrasul, dan adapun an-nasihah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahiya al-imanu bihi wa mahabbatuhu, yaitu beriman dengan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah utus ke seluruh manusia. Wa mahabbatuhu, dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal mali wal waladi, dan mendahulukan, mengedepankan beliau sallallahu alaihi wasallam fiha, ay fi mahabbah, dalam hal kecintaan, di atas kecintaan kepada dirinya sendiri, kepada hartanya dan anak-anaknya. Kita lebih dan mendahulukan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, harta kita dan anak-anak kita. Wattiba'uhu fi usulid din wa furu'ihi, dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam pada prinsip-prinsip ad-din, agama, dasar-dasar agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabang dari syariat ini. Mengikuti beliau dalam hal prinsip-prinsip ad-din, dalam hal aqidah, dalam keyakinan, dan juga cabangnya dalam hal hukum-hukum, amalan-amalan, ibadah-ibadah, dan yang lainnya dari syariat Islam ini. Semuanya harus kita mencontoh dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, mengedepankan dan mendahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan setiap orang, seluruh orang, ya, seluruh manusia. Kita lebih mendahulukan dan mengedepankan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Daripada ucapan manusia yang lain, bagaimanapun tinggi kedudukannya, bagaimanapun Naam. Tinggi kecerdasannya. Tetap kita dahulukan apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ijtihadu fil ihtida'i bihadiyih, dan bersungguh-sungguh di dalam mencari hidayah, mengikuti hidayah, petunjuk. Ya. Dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Perlu ijtihad sungguh-sungguh. Di dalam kita upaya meniti petunjuk beliau, bimbingan beliau, butuh ijtihad, kesungguh-sungguhan. Wan nasri li dinihi, dan berusaha menolong, membela agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berusaha membela, ya, menolong, ya, agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam, agama yang telah sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian, membantu kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan niscaya Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian, ya, langkah-langkah kalian. Ini nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an-nasihatu li a'immatil muslimin, dan adapun an-nasihah untuk penguasa, penguasa imam-imam kaum muslimin, wahum wulatuhum, ya, kata syekh, dan mereka, ya, a'immah al-muslimin adalah wulatuhum, penguasa mereka, pemerintah mereka, pemerintah kaum muslimin, minal imamil a'zami ilal umara'i wal qudati ila jami'i man lahum wilayatun 'amatun aw khassatun. Ya, pemerintah mereka, penguasa mereka, dari penguasa yang paling tinggi, ya, penguasa yang paling tinggi, raja atau presiden, ini penguasa paling tinggi. Kemudian al-umara, pemerintah, ya, menteri-menterinya, wal-qudah, naam, para hakim, ila jami'i man lahum wilayah, amatun akhasa, hingga, ya, seluruh orang yang memiliki kekuasaan, ya, yang memiliki kekuasaan, nah, terhadap kaum muslimin, baik secara umum atau secara khusus, kekuasaan, ya, enam, baik secara umum atau secara khusus, enam, di bawah presiden, enam, di bawah menteri-menterinya, enam, gubernur, wali kota atau bupati, sampai ke bawah. Nah. Ya, camat, ya. Kemudian apalagi di bawahnya lurah ya. Nah, kepala desa, ketua RW atau RT. Nah, mereka memiliki hak. Ya. Mereka adalah sebagai wulah ya, bagian dari penguasa, pemerintah. Atau secara khusus, termasuk juga keluarga, seorang suami merupakan pemerintah, memimpin bagi keluarganya, memimpin bagi istri-istrinya, anak-anaknya. Fabi'atiqadi wilayatihim, maka dengan cara meyakini kekuasaan mereka. Terus yakin, mengakui dan yakin bahwa mereka ini punya kekuasaan, punya hak untuk ditunaikan oleh kita. Ini yang pertama, dengan qalbu, bahwa mereka punya wilayah kekuasaan. Wasam'i wa ta'ah lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Mendengar dan taat kepada mereka. Wa hathin nasi ala dzalik, dan berusaha menghasung, menganjurkan kepada manusia ya masyarakat, ala dzalik, atas hal tersebut, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada mereka. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah sesungguhnya at-ta'ah, ketaatan, ini pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Perkara yang ma'ruf, yang baik. Sesuai dengan syariat Islam. Ketika mereka merintahkan kepada kita perkara yang ma'ruf, yang baik, paling tidak perkara yang mubah, yang boleh saja, maka wajib untuk dijalankan. Namun jika merintahkan kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Wa badli ma yastati'uhu min irsyadihim, dan juga berusaha sesuai dengan kemampuan dia untuk membimbing mereka. Membimbing, menasihati ya, para penguasa, pemimpin. Wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas, dan mencurahkan upayanya, usahanya, mengingatkan mereka kepada setiap perkara yang bermanfaat bagi mereka, pemerintahnya. Wa yanfa'un nas, dan perkara yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Wa ilal qiyami biwajibihim, dan juga menasihati mereka, mengingatkan mereka untuk menegakkan kewajiban mereka, menunaikan kewajiban mereka. Kewajiban mereka yang harus ditunaikan kepada masyarakatnya perlu diingatkan. Kemudian dalam ta'liq disebutkan sirran la alanan, tentunya dengan sembunyi-sembunyi. Empat mata. Tidak dengan terang-terangan. Menasihati penguasanya dengan terang-terangan ini enggak boleh. Namun diingatkan di sini sirron, dengan sembunyi-sembunyi. Tidak dengan terang-terangan di mimbar-mimbar. Atau dengan mengumpulkan massa. Mendatangi kantor-kantor pemerintah. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. biludfin wa ibaratin taliqu bil maqam. Nah, mengingatkan mereka, menasihati mereka dengan lembut, dengan lemah lembut, dan dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan kedudukan mereka. Nah, sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka adalah pemerintah kita, memiliki kedudukan yang tinggi. Tentunya harus dengan ungkapan yang paling bijak, dengan lembut, ya, dengan tenang, dengan bahasa yang bagus. Wa yahsulu biha al-maqsud, yang dengannya akan bisa diperoleh, ya, tujuan dari nasihat tersebut. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Allah merintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk berdakwah, mengajak kepada penguasa yang bengis pada waktu tersebut, Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Maka sampaikanlah oleh kalian berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lembut. Ya, ucapan yang lembut, tidak kasar, ya, tidak kaku. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, Fir'aun, dengan kesombongannya, keangkuhannya, sampai-sampai Fir'aun mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Rob. Ini menunjukkan sangat kafir. Kalau di zaman sekarang, sepertinya tidak ada penguasa yang mengaku dirinya apa? Rob. Merintahkan kepada bawahannya atau masyarakatnya untuk mengagungkan dia. Ini Fir'aun, manusia yang kafir. Itu saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk apa? Menasihati, mengajak dengan ucapan yang lembut. Ya, apalagi yang masih muslim. Pemerintah yang masih muslim. Nas'alullah salam wal afiyah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayansaha li sultan bi amrin fala yabdu lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan suatu perkara, suatu urusan, maka janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Walakin liya'khud biyadih fayakhluwa bihi. Ya. Namun hendaknya ia mengambil tangannya dan ajak empat mata. Fa'in qabila minhu fadhak. Dan jika pemerintah, penguasa setelah mendapatkan nasihat, dia pun menerima, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah. Dan jika tidak, ya, mereka tidak menjalankan nasihat, tidak menerima nasihat, maka sungguh ya, enam, ia telah menunaikan enam hak kepadanya, yaitu hak untuk diberi nasihat. Nah, orang tadi sudah menunaikan nasihat, yaitu haknya, hak pemerintah penguasa. Nah, sudah tidak ada tanggung jawab ya, karena sudah ditunaikan nah, dengan nasihat tersebut. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, diperintahkan jika ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka jangan terang-terangan. Namun engkau berusaha mengambil ya, memegang tangannya, ajak berbicara. Ya. Nah. Ya, nam barakallahu fikum. Kemudian qala Syekh rahimahullah, wa amma an-nasihatu li'amatil muslimin, dan adapun nasihat untuk keumuman kaum muslimin, fa bi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi. Maka dengan seseorang mencintai untuk mereka kaum muslimin apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, itu dari kebaikan. Nah, ia senang, suka nah, saudaranya mendapatkan kebaikan, kebaikan, kebaikan terkait dengan din, agama, au ad-dunya, atau dunia. Ia senang. Sebagaimana ia juga senang mendapatkan kebaikan, kebaikan ya, bagi dirinya. Wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsih, dan ia benci untuk mereka ya, apa saja yang dirinya membencinya ya, untuk dirinya sendiri dari kejelekan-kejelekan. Nah, ia benci dan tidak suka, ikut sedih jika saudaranya mendapatkan kejelekan, kesulitan ya, sedih. Nah, sebagaimana ia juga tidak suka, sedih jika mendapatkan kesulitan, kejelekan. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan, dan berusaha melakukan hal tersebut, mewujudkan hal tersebut sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan yang memungkinkan. Nah, membuat saudaranya senang ya, gembira, ikut sedih jika saudaranya sedih. Fa inna man ahabba syai'an sa'alahu ya, karena sesungguhnya siapa saja yang nah, mencintai sesuatu ya, sa'alahu niscaya ia akan berusaha untuk meraihnya, berusaha untuk meraihnya, mewujudkannya. Wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi, dan tentu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mewujudkan sesuatu tersebut, keinginan tersebut. Wa takmilihi, dan berusaha bersungguh-sungguh dalam menyempurnakannya. Nah, menyempurnakannya. Naam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya ya, apa saja yang ia sukai untuk dirinya ya, dari kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan nam agamanya. Nah, di sini ada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salah seorang dari kalian tidak akan sempurna keimanannya. Artinya keimanannya kurang, tidak sempurna. Ya. Sampai orang tadi Naam. Senang, ya suka saudaranya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana ia juga suka naam dirinya mendapatkan kebaikan. Naam. Ini nasihat li'amatil muslimin. Naam. Kemudian berkata Syekh rahimahullah, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara an-nasihata bi hadhihi al-umuri al-khamsah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan an-nasihah, ya an-nasihah, dengan lima perkara ini. Lima perkara ini. Allati tashmalul qiyama bihuquqillah. Yang mencakup ya. Al-qiyam bihuquqillah, menegakkan dan menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huquqi kitabihi, menegakkan dan menunaikan hak-hak kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa huquqi rasulihi, menunaikan hak-hak rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huquqi jami'il muslimin ala ikhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim, dan menunaikan hak-hak seluruh kaum muslimin. Nah, sesuai dengan perbedaan keadaan mereka, ya, kedudukan-kedudukan mereka. Nah, hak-hak kaum muslimin ini yang berbeda-beda, bermacam-macam sesuai dengan keadaan mereka. Ada yang tinggi haknya harus ditunaikan, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Wa tabaqatihim, dan kedudukan-kedudukan mereka. Nah, dari pemerintahnya yang paling tinggi, kemudian di bawahnya. Nah, hak orang tua, ya. Nah, yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya sangat besar. Hak tetangga dan juga yang lainnya sesuai dengan keadaan mereka. Fashamila dzalika ad-dina kullahu, maka hal itu mencakup agama seluruhnya. Agama seluruhnya. Walam yabqa minhu syai'un illa dakhala fi hadzal kalamil jami' al muhyid, dan tidak tersisa darinya sedikit pun, ya, kecuali naam telah masuk pada ucapan yang jami', yang mengumpulkan al muhyid, yang meliputi ini. Naam, pada hadis ini. Wallahu a'lam. Naam. Ya, mungkin ini yang bisa ya kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik, dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Naam, ya, jangan lupa dihafalkan naam hadisnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tafadhalu barakallahu fikum.